Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masih kita dalam pembahasan bab yuktabu indallah ma kana ya'mal wa huwa sahih, bahwasanya amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh seorang hamba kemudian ketika dia terhalang dari rasa sakit maka tetap akan dicatat amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala yang biasa dia amalkan di masa sehatnya. Kemudian hadis yang sedang kita baca yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkisah bahwasanya datang penyakit al-humma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita imani hal tersebut sebagaimana zahir lafaz hadis, tidak kita takwilkan dengan takwil-takwil yang tidak dibutuhkan bahkan akan merusak makna. Kemudian penyakit tersebut minta dikirimkan kepada orang-orang terbaik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikirimkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Ansar. Menetaplah penyakit tersebut pada mereka selama 6 hari 6 malam. Mereka merasakan sakit dan susah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, mereka mengeluhkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah-rumah mereka satu persatu untuk mendoakan kesembuhan kepada mereka. Dan ini menunjukkan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan mereka dari rumahnya secara umum, tetapi datang kepada mereka satu persatu di rumah-rumah mereka. Kemudian kita lanjutkan, falamma raja'a tabi'athu imra'atun minhu. Falamma raja'a, ay falamma raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari mengunjungi rumah-rumah mereka dan mendoakan mereka. Falamma raja'a ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'athu imra'atun minhum, tabi'athu imra'atun minhum ay minal ansar, minal ansar tabi'athu imra'atun minhum ay minal ansar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari mengunjungi mereka dan mendoakan mereka, ada yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang wanita dari kalangan al-ansar, minhum ay minal ansar, dari kalangan mereka, maksudnya dari kalangan al-ansar. Faqalat, والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادع الله لي كما دعوت للأنصار. والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادع الله لي كما دعوت للأنصار. Demi zat yang jiwamu, والذي بعثك بالحق, demi zat yang telah mengutusmu dengan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Wanita tersebut, wanita Ansar tersebut bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan sumpah wanita Ansar tersebut sesungguhnya adalah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan sighah atau bentuk tersebut, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haq. Jadi hendaknya kita berhati-hati dalam lafaz-lafaz bersumpah, jangan sampai terjatuh kepada sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersumpah kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu nabi ataupun para orang soleh ataupun yang selain mereka, selama itu selain Allah maka tidak boleh kita bersumpah dengan nama mereka. Jadi jangan sampai ada yang mengikuti lafaz-lafaz yang dipakai, yang pernah dipakai oleh para salaf ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya lafaz yang ada di hadapan kita ini, kemudian kita salah dalam pengucapannya dan bersumpah kepada atau bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita mengikuti lafaz-lafaz yang seperti ini contohnya, kemudian kita salah dan terjatuh dalam lafaz tersebut. Misalkan contoh yang lain adalah walladzi nafsi biyadih, bukan bersumpah dengan jiwanya tapi bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demi zat yang jiwaku berada di tangannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bersumpah dengan jiwanya. Jadi jangan sampai salah dalam mengucapkan sirah-sirah yang seperti ini. Bersumpah harus dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan nama yang lain. Baik, ini sekedar peringatan kepada kita semua agar tidak terjatuh ke dalam sumpah selain Allah. Wallazi ba'asaka bilhaq, wanita Ansar tersebut mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, inni la minal Ansar wa inna abi la minal Ansar. Dia menegaskan bahwasanya dia merupakan orang Ansar dan ayahnya juga termasuk orang Ansar, menegaskan kembali, diperkuat kembali bahwasanya dia orang Ansar dan keturunan Ansar, berada di tempat Ansar. Jadi seakan-akan Nabi SAW terlewatkan dari mengunjungi rumahnya. Ka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fatahu an yadkhula baitaha, wallahu a'lam. Sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewatkan dari mengunjungi rumah dia dan mendoakannya. Sudah diketahui pada lafaz sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu, ja'ala yadkhulu daran daran baitan baitan, memasuki satu persatu rumah-rumah mereka, rumah Ansar yang terkena musibah al-humma, mendoakan mereka satu persatu. Seakan-akan wanita ini terlewatkan dari dikunjungi rumahnya dan didoakan. Maka dia mengikuti, bersumpah, kemudian menegaskan bahwasanya dia orang Ansar, keturunan Ansar dan berada di tempat al-Ansar. Fad'ullaha li kama da'auta lil Ansar. Maka doakanlah kepadaku, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, bil afiyah, sebagaimana kamu telah mendoakan untuk orang-orang Ansar yang lainnya. Jadi seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewatkan dari mendoakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ma syi'ti, in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyak, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Ma syi'ti, terserah kamu. Khayyaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn, in syi'ti sabarti, in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyah. Sesuai kehendakmu, jika kamu kehendaki aku akan mendoakanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yu'afiyah, agar menyembuhkanmu. Wa in syi'ti, dan jika kau hendaki pula, sabarti walakil jannah, kamu bersabar dan kamu akan mendapatkan surga, akan mendapatkan al-jannah. Khayyaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya dua pilihan, didoakan kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak didoakan, dia bersabar dengan apa yang menimpanya tetapi akan dijamin al-jannah. Qalat, wanita tersebut menjawab, بل أصبر ولا أجعل الجنة خطا بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. Aku memilih bersabar, tidak kau doakan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku memilih bersabar. Aku tidak mau menjadikan al-jannah sebagai khataran, sebagai sesuatu yang dijadikan dalam bahaya. Wala aj'alil jannata khatara. Aku tidak mau menjadikan al-jannah sebagai perkara yang berbahaya, yang tidak terjamin kepadaku, tidak terjamin untukku. Qauluha radhiyallahu anha hadza, ucapannya wanita Ansar tersebut, min kamalil fiqhi, min kamalil fiqh wa 'azimil fahm, min kamalil fiqhi wa 'azimil fahmi wa jamilin nushhi li nafsihi wa jamilin nushhi li nafsi wa jamilin nushhi lin nafs. Ucapan wanita Ansar tersebut merupakan kamalul fiqh, kesempurnaan keilmuannya, azimil faham, besarnya pemahaman dia, wa jamilun nushhi lin nafs, dan begitu baiknya dia dalam memilih untuk dirinya. Jadi ucapan wanita Ansar tersebut yang merupakan, yang mengatakan bal asbir wala aj'alil jannata khatara, aku memilih bersabar, aku tidak mau menjadikan surgaku dalam bahaya, ini merupakan ucapan yang keluar dari seorang yang sangat berilmu, sangat faham dalam memahami ucapan, dan juga sangat baik dalam memilih perkara untuk dirinya. Dia tidak mau menjadikan jannah sebagai sesuatu yang belum terjamin untuknya. Dia memilih al-jannah sebagai sesuatu yang akan dijamin untuknya. Bisa difahami ya? Tapi akan dijelaskan lagi. Berkata ahlul ilm, qala ahlul ilmi, قال أهل العلم إن كنت مخاطرا بالشيء فلا تخاطر بدينك إن كنت مخاطرا بالشيء فلا تخاطر بدينك Apabila kamu ingin berbuat mukhatarah, yaitu menjadikan sesuatu yang belum pasti, menjadikan sesuatu tidak dalam kepastian, maka janganlah kamu berbuat hal itu pada agamamu. Atau misalkan di bahasa kita, mencoba-coba atau berbuat tantangan dan lain sebagainya. Seperti seorang yang berdagang misalnya, dia akan mencoba cara baru yang dia belum tahu apakah dia akan berhasil pada dagangannya tersebut, apakah dia akan bangkrut dengan percobaannya tadi. Dia belum tahu, belum bisa menjamin hartanya tadi yang akan dia jadikan percobaan. Maka ketika dia berbuat seperti itu pada hartanya, maka dia menjadikan hartanya sebagai mukhatarah yang belum pasti. Bisa jadi untung, bisa jadi rugi, atau hal-hal lain yang masuk dalam contoh tadi, masuk dalam kalimat mukhatarah, yaitu dia mencoba-coba sesuatu, maka dia masuk dalam keadaan ketidakpastian, maka dia telah menjadikan sesuatu tadi dalam bahaya. Maka seseorang yang melakukan hal tersebut disebut dalam bahasa Arab khatara fulanun binafsih. Khatara fulanun binafsih. Atau kalau tadi yang disebutkan dalam contoh, khatara fulanun bimalih. Dia menjadikan hartanya sebagai mukhatarah, sebagai sesuatu yang berbahaya. Atau kalau untuk dirinya, maka disebut khatara fulanun binafsih, ketika dia menjadikan dirinya dalam bahaya. Insyaallah bisa dipahami ya. Apa maksudnya mukhatarah atau yang disebutkan dalam lafaz hadis, la aj'alil jannah khataran. Dia tidak mau menjadikan jannah sebagai khatar, sebagai sesuatu yang dalam bahaya. Dia ingin yang pasti dalam hal atau dalam urusan agama, dalam urusan al-jannah. Jadi sesuatu yang disebut khatar adalah sesuatu yang belum pasti, maka dia dalam bahaya. Maka wanita tersebut tidak mau menjadikan jannahnya sebagai sesuatu yang tidak pasti. Dia memilih asbir, memilih bersabar dan mendapatkan kepastian dalam hal al-jannah. Dia meninggalkan meminta doa untuk disembuhkan, padahal itu tidak mengapa, tetapi dia menjadikan jannahnya sebagai sesuatu yang pasti. Diambil faedah dari lafaz ini, yustafadu minha, at-tahzir yustafadu min qawliha la aj'alil jannata khataran. Diambil faedah dari ucapan wanita Ansar yang mengatakan la aj'alul jannah khataran, faedah at-tahzir, min al-mukhatarah bid-din. Atau at-tahzir min hali kathirin minan nas at-tahzir min hali kathirin minan nas alladhina yukhatiruna bidinihim alladzina yukhatiruna bidinihim. At-tahdhir min hali kathirin minan nas alladzina yukhatiruna bidinihim. Yaf'aluna umuran taj'alu dinahum 'ala khatar. Yaf'aluna umuran taj'aluna dinahum 'ala khatar. At-tahdhir min hali kathiri minan nas alladhina yukhadiruna bidinihim yaf'aluna umuran taj'alu dinahum ala khatar. Dari jumlah yang terakhir ini, ucapan wanita Ansar tersebut, terdapat peringatan terhadap keadaan kebanyakan manusia yang mereka menjadikan agamanya sebagai mukhatarah, menjadikan agamanya dalam bahaya. Dengan apa? Yaf'aluna umuran taj'al dinahum ala khatar. Mereka mengerjakan perkara-perkara yang membuat, yang perkara tersebut menjadikan agamanya dalam bahaya. Artinya dia berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama atau meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan dalam agama. Maka dengan perbuatannya tersebut, dia telah menjadikan agamanya di atas bahaya, telah menjadikan jannahnya dalam bahaya. Wa hadha khilafu halis salaf. Dan ini merupakan perkara yang menyelisihi atau keadaan yang menyelisihi keadaan para salaf. Bagaimana kita melihat wanita Ansar tersebut memilih pilihan yang kedua, pilihan yang terbaik untuknya, yaitu menjadikan jannahnya sebagai sesuatu yang pasti. Dia meninggalkan perkara yang pertama, padahal perkara yang pertama itu perkara yang diperbolehkan. Dikasih pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan dengan al-afiyah. Dia tidak dosa ketika dia memilih perkara tersebut, tetapi dia meninggalkannya karena memilih sesuatu yang pasti untuk jannahnya. Berbeda dengan kebanyakan manusia yang dia menjadikan agamanya dalam bahaya dengan mengerjakan perkara-perkara yang maksiat. Sangat berbeda jauh dengan keadaan para salaf. Dia tidak mau menjadikan jannahnya sebagai mukhatarah walaupun dalam perkara yang diperbolehkan. Dalam keadaan dia membutuhkan al-afiyah, dalam keadaan dia merasakan rasa sakit. Tetapi kebanyakan manusia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan istilahnya tidak mendapatkan musibah, tetapi dia mengerjakan bukan pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan, maka sungguh sangat berbeda. Maka hendaknya kita mencontoh para salaf seperti apa yang dicontohkan oleh wanita Ansar dalam hadis ini. La naj'alil jannata khataran. Jangan kita menjadikan jannah kita dalam bahaya. Barakallahu fikum. Ini hadis atau lanjutan hadis dari yang telah kita baca pada pertemuan yang terakhir. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, berkata asy-syarih yaitu Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, qala inna hadha al-haditsa yadullu ala ma yali. Hadis ini menunjukkan perkara-perkara berikut. Beliau akan menjelaskan atau akan menasihatkan poin-poin yang bisa diambil dari hadis tersebut. Awalan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar. Yang pertama adalah cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap al ansar. Wa hirsuhu ala mudha'afati ujurihim wa 'uluwi manazilihim fil jannah. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat agar mereka mendapatkan kelipatan pahala dan tingginya derajat di al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan penyakit al-humma tersebut kepada al-ansar agar mereka mendapatkan kafarah, agar dicatat amalan-amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan karena musibah yang menimpa mereka. Menunjukkan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar. Qala wa thaniyan, yang kedua, anna al-ibtila'at fiha ujurun 'azimah wa takfirun lil khathiat. Bahwasanya cobaan-cobaan, ujian-ujian di dalamnya terdapat pahala yang besar dan pengampunan terhadap dosa. Di dalamnya terdapat penghapusan kesalahan-kesalahan. Wa dzalika, tetapi diingatkan, yakunu ma'as sabri wal ihtisab, tetapi harus dengan kesabaran dan juga ihtisab, mengharap apa yang disi Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan-kemuliaan tersebut. Ai innal mubtala bil marad sawa'un qalilan aw katsiran a'tahu Allahu 'azza wa jalla ajra as-sabirin. Maksudnya adalah orang yang diuji dengan al-marad, baik itu sedikit atau banyak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala orang-orang yang sabar ketika dia bersabar. Was-sabiruna ajruhum 'indallahi bighairi hisab. Dan ketahuilah orang-orang yang bersabar, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Pahala yang banyak tidak terhitung. Kama qala Allah tabaraka wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan kepada orang-orang yang sabar pahala-pahala mereka dengan tanpa dihisab, dengan tanpa dihitung-hitung lagi. Sesuatu yang tidak dihitung adalah sesuatu yang banyak, adapun sesuatu yang sedikit bisa dihitung. Maka ketika disebutkan bighairi hisab, maka menunjukkan tidak terhitung, menunjukkan pahala yang banyak. Jadi ini salah satu kemuliaan, salah satu keutamaan bagi orang-orang yang tertimpa dengan musibah berupa al-marad atau yang lainnya. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan untuk dia, sebagaimana sering kita baca pada pelajaran-pelajaran terakhir ini. Di antaranya adalah ketika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar pula. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Salisan, yang ketiga, fil athari bayanun anna ajra as-sabri la yuhsihi illa Allah. Terdapat penjelasan bahwasanya pahala orang bersabar tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, yang keempat, anna as-sabra ala thalathati anwa', bahwasanya sabar adalah terhadap tiga hal atau dalam tiga hal. Yang namanya sabar adalah dalam tiga perkara. Sabrun ala ta'atillah, yang pertama adalah sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaf'aluha ibtigha'a mardhatillah wa raja'a rahmatih. Dia mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya. Wa sabrun an ma'asillah, yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yajtanibuha wa yahjuruha ijlalan lillah, dia meninggalkan, memboikot kemaksiatan-kemaksiatan tersebut karena memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan min 'uqubatihi al-'ajilah wal-'ajilah, dan juga dia meninggalkannya karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, baik yang disegerakan ataupun yang nanti di an-nar. Wa sabrun ala aqdarillahi al-qalil minha wal katsir. Yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedikit maupun yang banyak. Kamusibatil maut, seperti musibah al-maut, wa musibatil marad, musibah al-marad, wa musibatil faqr, kemiskinan, wa musibatil khauf, rasa takut, rasa khawatir. Al-qalil minha, afwan, wa musibatil khauf, wa ma syakala dhalik, dan yang semisalnya. Dia menghadapi keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik keputusan yang kecil maupun yang banyak, maupun yang sedikit maupun yang banyak, dia menghadapi itu semua dengan kesabaran. Maka ini salah satu bentuk dari tiga macam bentuk kesabaran. Yakunul mubtala sabiran muhtasiban mu'minan bil qada'i wal qadar. Maka orang yang sedang diuji dengan dia merasakan berat terhadap salah satu keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia menghadapinya dengan bersabar, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengimani takdir dan juga keputusan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa ruknun min arkanil iman billah, yang mana beriman kepada takdir merupakan salah satu rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khamisan, yang kelima, beliau mengingatkan kita dari hadis tersebut, wa fil hadithi bayanu quwwati imanil ansar rijalan wa nisaa. Dalam hadis tersebut pula terdapat penjelasan bagaimana kuatnya keimanan orang-orang Ansar, baik yang laki-laki maupun yang wanita, rijalan wa nisaa. Fa innahum sabaru. Karena kita lihat dari hadis itu mereka bersabar. Tidak mengerjakan kemungkaran dengan sebab musibah yang menimpa mereka. Mereka tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum sabaru. Mereka bersabar. Wa annal humma min al-amradil mukaffirah lil khathaya wa dzunub. Dan juga bahwasanya yang bisa diambil dari hadis tersebut, al-humma, penyakit al-humma merupakan salah satu penyakit yang akan menghapuskan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita ketika kita mengharapkannya. Jadi yang musibah atau penyakit yang bisa menjadi kafarah adalah penyakit-penyakit yang parah ataupun penyakit-penyakit yang ringan atau penyakit yang kecil. Disebutkan di sini al-humma. Maka semua penyakit mukaffiratun lil khataya wadh-dhunub. Tuhattu biha al-khataya wadh-dhunub kama tuhattu asy-syajaratu waraqaha. Penyakit tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa orang yang sedang menimpanya, orang yang sedang ditimpa oleh penyakit tersebut, sebagaimana tuhattu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon membersihkan daun-daunnya. Ketika pohon sudah kering, bersih dari daun sama sekali, maka seperti itulah musibah membersihkan dosa orang-orang yang ditimpa penyakit tersebut. Sadisan, yang keenam, fihi bayan anna al-ansar rijalan wa nisa'an min awliya'illah. Terdapat penjelasan pula dari hadis ini bahwasanya orang-orang Ansar, baik yang laki maupun yang wanita, min awliya'illah, mereka semua merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dari hadis tersebut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan mereka untuk didatangi penyakit al-humma yang telah dikisahkan dalam hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kemuliaan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kebaikan-kebaikan yang banyak di balik humma tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan humma kepada mereka. Bidalil an hadhihi al-mar'ah 'arada 'alayha an-nabi sallallahu alaihi wasallam khiyarain. Dengan dalil pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pilihan kepada salah seorang wanita Ansar tatkala wanita tersebut mengatakan ud'ullaha li wa kanat maridah. Tatkala wanita tersebut meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakanlah kesembuhan untukku dalam keadaan dia sakit. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti da'autu laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Ketika kamu kehendaki akan aku doakan dan kamu akan sembuh. Ketika kamu kehendaki kamu bersabar dan kamu mendapatkan al-jannah. Maka wanita tersebut mengatakan, asbir waliya al-jannah. Aku akan bersabar, aku akan mendapatkan al-jannah. La aj'alul jannata khatara. Aku tidak akan menjadikan al-jannah sebagai khataran. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, bagaimana faqihnya wanita tersebut, bagaimana dia memilih sesuatu yang paling baik untuknya. La aj'alul jannah khatara. Dia tidak mau menjadikan jahannamnya sebagai sesuatu yang belum pasti. Barakallahu fikum. Inilah sisa hadis yang belum disebutkan kemarin, belum dibaca, dan juga syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala terhadap hadis tersebut. Barakallahu fikum, insyaallah cukup. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.